Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang kami hormati, kita masih pada bab al-madhi wa ghairuh. Kita sampai pada hadis yang ke-27. Berkata al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, an Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyah, dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah, annaha atat bi ibnin laha saghirin lam yakul at-ta'am, bahwasanya beliau Ummu Qais membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, lam yakul at-ta'am, belum memakan suatu makanan. Beliau mendatangkannya ila Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Rasulullah mendudukkan anak itu di pangkuannya. Fabala. Lalu anak tersebut kencing ala thawbihi, pada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Rasulullah meminta air. Fanadhahu, maka Rasulullah menyiram baju tersebut. Fanadhahu ala thawbihi, maka Rasulullah menyiram air kencing tersebut ala thawbihi, yang ada di bajunya. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, telah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, seorang bayi. Fabala, bayi tersebut kencing ala thawbihi, pada baju beliau. Fada'a bima'in, maka Rasulullah minta air. Fa'atba'ahu iyahu, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyiram air kencing tersebut iyahu kepada bajunya. Wali muslim fa'atba'ahu baulahu walam yaghsilhu, dan riwayat al-imam muslim, Rasulullah menyiram baju tersebut, air kencing bayi itu, Rasulullah menyiram air kencing tersebut pada bajunya. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan hukum kencing anak bayi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau al-musannif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, menyebutkan dua hadis. Hadis dari Ummu Qais dan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dalam hadis ini bahwa Ummu Qais atat bi ibnin laha saghirin, membawa atau mendatangkan anak laki-lakinya yang masih kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum memakan suatu makanan. Nah, di sini masyar muslimin rahimakumullah jami'an, Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Yakni dalam rangka untuk tabarruk, mencari barokah, barokah ilahiyah yang Allah Ta'ala letakkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tujuannya untuk mencari barokah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dalam rangka supaya ditahniq oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ma'ruf bahwa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa yang mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mereka sangat semangat bersungguh-sungguh untuk membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka barokah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tahniq beliau. Dan ma'ruf bahwa erliur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya barokah, terdapat padanya barokah, yakni anak yang masih kecil. Mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bersungguh-sungguh bersemangat, ya, mereka ingin pertama kali yang masuk pada mulut bayinya adalah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tahniq itu kan dikunyah terlebih dahulu. Nah, tercampur badannya pada kurma, dan tercampur pada kurma tersebut ludah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dimasukkan kepada mulut bayi. Nah, pertama kali yang masuk pada mulut bayi adalah air liur yang barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang demikian ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, adalah khususiyah, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak berlaku pada umatnya. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sunnahnya kalau punya bayi kemudian dibawa kepada orang saleh supaya didoai kemudian ditahniq, tidak ada sunnahnya. Akan tetapi ini adalah kekhususan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pada umatnya. Apalagi apabila seseorang meyakini bahwa air liurnya alim minal ulama ini barokah. Nah, ini sudah keyakinannya sudah batil yang demikian. Akan tapi barakallahu fikum, yang mempunyai barokah atau badan yang berbarokah adalah badannya Rasulullah. Air liurnya barokah, darahnya barokah, keringat beliau barokah. Apa saja yang menempel pada diri Rasulullah itu barokah, akan tapi tidak pada yang lainnya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, kata enam, lam ya'kulit ta'am, dan bayi tersebut belum makan suatu makanan. Ya, perlu diperhatikan bahwa bayi di sini adalah bayi laki-laki. Ummu Athiyah membawa bayi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bayi laki-laki yang belum makan suatu makanan. Yang kita bahas di sini apa? Bagaimana hukum air kencingnya? Itu yang kita bahas. Fa ajlasahu Rasulullah, Rasulullah mendudukkan bayi tersebut fi hijrihi, pada pangkuannya. Nah, ini masyhur muslimin rahimakumullah jami'an, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bagusnya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya. Masyaallah, ketika didatangkan padanya satu bayi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bayi tersebut di atas pangkuannya. Ini menunjukkan rahmat atau kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabala ala thawbihi, maka bayi tersebut kencing di atas baju beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di antara kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bayi tersebut kencing, tidak kemudian marah, tidak kemudian mengatakan kepada orang tuanya kenapa dan demikian dan akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in, meminta air. Fanadhahu, maka beliau menyiramnya, ala thawbihi, di atas baju beliau. Kalau anda lihat di terjemahan memerciki, kalau merciki ya enggak cukup, maksudnya menyiram. Yang dimaksud dengan an-nadhah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, an-nadhah adalah menyiram tanpa menggosok, ya, tanpa dikucek. Nah, itu namanya an-nadhah. Kalau ghasal, kalau mencuci, itu tidak cukup disiram, akan tapi dikucek juga, digosok. Ya, digosok dengan tangan atau dengan suatu alat, itu mencuci. Kalau an-nadhah, nadhahu, itu artinya adalah menyiram tanpa mengucek atau tanpa menggosoknya. Itu makna dari nadhah. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan an-nadhah. Maka sebagaimana dalam pelajaran yang lalu, ini semisal dengan hukumnya apa? Madhi. Ya, madhi. Madhi itu apa? Sesuatu yang keluar dikarenakan syahwat, tapi tidak dengan tekanan, tidak ada hentakannya, beda dengan al-mani. Nah, sebagaimana dalam pelajaran yang lalu, al-madhi cukup disiram, tidak dicuci. Demikian juga air kencingnya bayi. Dan hukum ini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an berlaku atau khusus pada bayi laki-laki yang belum makan suatu makanan. Kalau sudah makan suatu makanan, maksud dari makan suatu makanan yakni selain dari ASI. Kalau susu itu apa? Susu sapi formula. Nah, itu termasuk makanan. Yakni selain daripada ASI. Yang diminum hanyalah ASI saja, tidak yang selainnya. Maka hukum baulnya, hukum kencingnya cukup disiram. Tapi kalau sudah makan suatu makanan selain ASI, maka hukumnya sama dengan kencing yang lain. Hukumnya sama dengan kencingnya orang dewasa. Ya, ini harus ya apa? Harus dicuci dengan digosok. Harus dicuci. Demikian juga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, al-jariyah, yakni bayi perempuan, ini hukumnya sama dengan air kencing yang lainnya. Karena hukum an-nadhah, menyiram, ini khusus bagi bayi laki-laki dan belum makan suatu makanan. Tidak berlaku pada bayi perempuan. Bayi perempuan air kencingnya hukumnya sama dengan air kencing yang lainnya. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci dari kencingnya bayi perempuan dan disiram kencingnya bayi laki-laki. Disiram kencingnya bayi laki-laki, maksudnya disiram kencing bayi laki-laki yang bagaimana? Yang belum makan suatu makanan. Maka inilah ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, pembeda antara kencingnya bayi laki-laki dan kencingnya bagi bayi perempuan. Kalau bayi laki-lakinya sudah makan suatu makanan, ya hukumnya sama saja, yaitu dicuci. Akan tapi kalau bayi perempuan walaupun belum makan suatu makanan kecuali ASI saja, tetap harus dicuci, karena disiram itu adalah khusus bagi bayi laki-laki yang belum makan suatu makanan. Kenapa? Lah di sana para ulama menyebutkan di antara hikmah. Kenapa? Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan lidaf'i al-masyaqqah, untuk mencegah masyaqqah, rasa berat. Apa alasannya? Karena bayi laki-laki itu sering digendong, atau banyak yang senang lihat bayi laki-laki, kemudian banyak yang senang menggendongnya. Dan ma'ruf, bayi itu kalau digendong akan kencing. Nah, karena seringnya dia digendong dan seringnya dia kencing, untuk menghindarkan masyaqqah, rasa berat, maka cukup disiram saja. Ini diantara hikmah, akan tapi ini sebagian perkataan ulama. Tapi ini bukanlah dalil, akan tapi ini adalah penyebutan. Kenapa alasannya? Tapi perkara ini tidak didukung oleh dalil. Ya, bisa diterima dan bisa tidak diterima. Dan ada yang mengatakan diantara hikmah adalah ta'abbudiyah. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah ta'abbudiyah. Apa hikmah ta'abbudiyah? Yaitu hikmah yang memang ketetapan ibadah yang seperti ini. Kalau hikmah ta'abbudiyah, yang jangan ditanyakan sebabnya apa. Karena inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukannya dalam rangka untuk ta'abbudiyah, ibadah, ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencuci air kencingnya bayi perempuan dan menyiram air kencing bayi laki-laki. Kenapa? Ya, dalam rangka untuk ta'abbud. Inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebab lain-lain kecuali memang itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah ta'budiyah. Wallahu alam bisawab, apa hikmah yang tepat ya dari pembedaan ini, akan tetapi inilah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mencuci air kencing bayi perempuan dan cukup menyiram air kencing bagi laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan suatu makanan. Kemudian hadis yang berikutnya, adapun bahasan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sama penjelasannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Telah datang seorang A'rab. Seorang A'rab, A'rab itu artinya Badui, yaitu orang yang tinggal di pedalaman, yang kebanyakan mereka itu jahil, tidak mengerti tentang din, tidak sampai kepada mereka ilmu. Yang sifat mereka adalah keras kebanyakannya, karena ashabul ibil, mereka adalah orang-orang yang menggembala onta, dan ma'ruf menggembala onta itu sifatnya itu keras, ya, karena menggembala onta perlu teriak-teriak, gak cukup dengan isyarat. Beda dengan penggembala kambing. Penggembala kambing gak perlu teriak-teriak. Penggembalanya berjalan kemudian diikuti sama kambingnya di belakang. Tapi kalau penggembala unta harus teriak di terik matahari yang panas, sehingga yang demikian juga berpengaruh pada sifat mereka, yakni ras. Dan banyak di antara mereka yang jahil, tidak mengerti ilmu, sampai-sampai apa? Bala fi ta'ifatil masjid. Ya, kencing di pinggir masjid. Ya, saking bodohnya, saking jahilnya, enggak ngerti kalau masjid itu enggak boleh dikencingi. Nah, bagaimana sifat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan rahmah beliau sallallahu alaihi wasallam dan taisir kemudahan yang beliau tetapkan. Fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Maka manusia pun langsung menghardiknya, langsung meneriakinya, marah. Yakni para sahabat melihat pemandangan yang demikian ini enggak ridha atas perbuatan Arabi tersebut. Ya. Akan tapi fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah melarang mereka, melarang para sahabat untuk mengusir Arabi yang sedang kencing dan belum menyelesaikan kencingnya tersebut. Apa hikmahnya? Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, dikarenakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk memarahi atau mengusir Arabi tersebut, ini disebabkan karena dua hal. Yang mana yang pertama, kalau Arabi tersebut diusir dari tempat tersebut dalam keadaan dia belum menyelesaikan kencingnya, bisa-bisa yang demikian ini akan membahayakan dirinya. Bisa membahayakan dirinya. Karena apa? Belum selesai kencing kemudian disuruh keluar. Maka terpaksa harus menahan terlebih dahulu. Maka ini adalah dharar, membahayakan diri Arab tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarangnya? Karena apabila Arabi tersebut diusir dari tempat dia kencing, maka ketika dia berdiri dan berjalan, bisa jadi Arabi tersebut tidak bisa menahan kencingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kencing itu akan tercecer di mana-mana, akan mengenai di banyak tempat dalam masjid tersebut. Bisa mengenai baju Arabi sendiri, bisa mengenai tempat-tempat masjid, sehingga semakin banyak yang terkena kencing. Nah, demikian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang para sahabat untuk mengusir Arab tersebut. Maka barakallahu fikum, karena apa? Karena madharatnya itu azam. Madharatnya itu lebih besar apabila Arab itu diusir. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibiarkan, biarkan sampai dia selesai. Kalau selesai, kan tempat yang terkena kencing cuma itu saja, enggak sampai di tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, para ulama mengambil kaidah dari hadis ini, yakni akhdhu akhaffil mafsadataini fi sabili takhallus min asyaddihima. Dari hadis ini diambil satu kaidah, irtikabu akhaffil mafsadataini, melaksanakan atau menjalankan mafsadah yang lebih ringan. Kalau ada dua mafsadah, maka ambillah mafsadah yang lebih ringan. Dalam rangka apa? Untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, yang lebih berat. Karena apa? A'rabi kalau dia diusir, mafsadahnya lebih besar. Pertama, bisa membahayakan dirinya sendiri karena belum tuntas kencingnya, dan bisa jadi air kencing itu akan menyebar di mana-mana. Lebih kecil mana mafsadahnya ketika dia dibiarkan dan kencing di situ saja sampai selesai, maka mafsadahnya yang lebih kecil adalah membiarkannya. Nah, apabila ada dua mafsadah, besar dan kecil, ambillah mafsadah yang kecil, yang ringan. Kalau misalnya tidak bisa memilih, enggak bisa menghindar, enggak bisa menghindar dari dua mafsadah ini, maka pilihlah yang paling ringan mafsadahnya untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Contohnya apa? Contohnya adalah as-sabr, bersabar atas kezaliman waliul amr. Zulm, kezaliman ini adalah mafsadah. Dan pertumpahan darah itu adalah mafsadah. Mana yang kita dahulukan? Bersabar atas kezaliman waliul amr ataukah darah kaum muslimin yang tertumpah? Harta benda yang hilang, yang lenyap dengan sebab khuruj, dengan sebab pemberontakan, sehingga terjadi pertumpahan darah, terjadi perampasan, pengerusakan harta benda dan sebagainya, dan kehormatan kaum muslimin juga rusak, dan kaum muslimin mudah untuk dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, ketika kaum muslim memberontak kepada penguasanya sehingga kaum muslimin lemah, mudah dikuasai oleh orang kafir. Mana mafsadah yang lebih ringan antara yang demikian ini dengan bersabar atas kezaliman walil amr? Ya, tentunya mafsadah yang lebih ringan, yang lebih kecil adalah bersabar. Misalnya tokohnya di penjara, ustadznya di penjara. Kalau ustadz saya tidak dibebaskan, maka revolusi, misalnya. Terus, ya mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga misalnya terjadi revolusi beneran. Mana mafsadah yang lebih kecil? Kalau ustadznya di penjara, bersabar, paling-paling cuma 5 tahun atau 10 tahun nanti dikeluarkan ustaznya. Atau paling mentok adalah ustaznya dihukum mati, tapi yang mati satu orang. Tapi kalau revolusi, yang mati berapa orang? Banyak. Harta benda yang hilang melayang banyak. Harga diri, kehormatan rusak, mudah dikuasai oleh orang kafir. Tadi tempuhlah atau diambillah mafsadah yang lebih kecil. Kemudian ma'asyara muslimin rahimakumullah jami'an, setelah A'rabi tersebut menunaikan hajatnya dan selesai, masya Allah, lihatlah bagaimana rahmat, kasih sayang, kelembutan Nabi SAW dan bagaimana muamalah beliau terhadap orang yang jahil, ya. Dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW enggak memarahi Arabi tersebut. Enggak memarahi dia. Bahkan menasihati dengan mengatakan inna hadhihi al-masajid la tasluh li syai'in min hadha innama hiya li dzikrillah wa qira'atil Qur'an was-shalah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya masjid-masjid ini bukanlah digunakan untuk ini, yaitu untuk apa? Untuk kencing, bukan. Bukan digunakan untuk ini. Melainkan masjid-masjid itu adalah untuk zikrullah, tilawatul Quran dan salat. Sehingga Arabi tersebut bahagia, senang. Senang dengan apa? Dakwah dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam suatu riwayat Arabi ini setelah dia dibilangi demikian langsung berdoa, dan doanya itu luar biasa anehnya. Berdoa kepada Allah, Allahummarhamna warham Muhammadan wala tarham ghairana, atau au kama qala Arabi. Arabi dia berdoa, ya maknanya atau ringkasnya adalah ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dan berikanlah rahmat kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami. Enggak mau kalau rahmat itu diberikan kepada selain dia dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya apa? Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat Arabi tersebut senang. Maka ini dibutuhkan oleh orang yang mengingkari suatu kemungkaran atau menasihati atau yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menempuh metode seperti yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu dengan nasihat yang hikmah, menghindari sifat kaku keras, ya. Jangan sampai orang yang kita nasihati tersebut malah membenci kita, malah lari dari dakwah. Jangan kita menasihati orang sehingga orang malah jauh dari sunnah. Maka barakallahu fikum, tempuhlah cara yang hikmah. Ya, contohnya orang yang spontan langsung bicara ini bid'ah, ini syirik, ini gak boleh, padahal orang gak ngerti. Akan tapi berilah nasihat yang sesuai dengan kadar pemikiran dia, tidak langsung membid'ahkan, tidak langsung mensyirikkan. Akan tapi apa? Berilah nasihat kepadanya yang sesuai dengan kadar pemikiran dia. Banyak mereka-mereka yang dinasihati seperti itu, bukannya malah menerima, bahkan kemudian marah dan membenci dan lari dari petunjuk, lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang dakwah itu tidak diterima bukan karena dakwah ini dakwah batil, bukan. Dakwah ini adalah dakwah yang hak, dakwah yang lurus, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Akan tapi diterima dan tidaknya diantaranya adalah setelah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana tariqah, metode kita dalam menyampaikan dakwah tersebut. Biarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi Arabi tersebut, akan tapi memberikan nasihat yang masya Allah sangat diterima sekali oleh Arabi. Naam. Setelah itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, untuk mengatasi air kencing yang ada di masjid tersebut, bagaimana supaya masjid itu menjadi suci. Ya tentunya masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi, masih beralaskan tanah. Ya, tidak dengan keramik, ya, masih dengan tanah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bin bidhanubin min ma'in, memerintahkan untuk mengambil satu ember min ma'in dari air. Fa'uhriqa alaihi, maka disiramlah di atasnya, di atas tanah tersebut. Nah, di sini masyhur muslimin, apabila tanah di situ ada kencing atau suatu najis, ya, maka dengan disiram maka tanah itu menjadi suci. Tidak perlu tanahnya disekrob kemudian dibuang, dikeluarkan keluar, nggak perlu demikian. Tapi cukup disiram dengan air. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, berkata, bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5, al-khitanu khitan, wal-istihdadu, yakni membersihkan bulu maluan, waqassu syaribi, memotong kumis, wataqlimil atfari, dan memotong kuku, wanatfil ifiti, dan mencabut bulu ketiak. Nah, al-fitrah itu apa? Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu di atas tabiat. Mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiatnya itu apa? Ada 5 ini tabiatnya. Tabiatnya itu ada 5 khitan. Kemudian tabiatnya adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Qasdus syarib, memotong kuku. Memotong kumis. Wa taqlimil atfari, memotong kuku. Wa nadfil ibti, yakni mencabut bulu ketiak. Ini adalah fitrahnya manusia yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan di atas fitrah tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa fitrah kita itu demikian, yaitu senang dengan kebersihan, senang dengan taharah, kebersihan badan. Kebersihan badan itu dilakukan dengan yang demikian ini. Ini adalah fitrah kita, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, khamsah ini bukanlah batasan, akan tapi lebih dari khamsah, akan tapi ini sebagiannya. Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaratun minal fitrah, ada 10 dari amalan fitrah. Ya, dalam hadis lain disebutkan 10, berarti 5 ini bukanlah batasan. Yang pertama adalah al-khitan. Ma'ruf, apa itu khitan? Nah, khitan ini masyar muslimin bagian dari kesucian. Dan juga yang lainnya, yang 5 ini bagian dari taharah, bagian dari kesucian. Sehingga al-musannif rahimahullah menyebutkan fitrah, amalan fitrah ini dalam kitab taharah. Karena apa? Karena 5 ini juga berkaitan dengan kebersihan, kebersihan badan. Yang mana seseorang akan melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala salat, maka harus suci, harus bersih. Ya, di antaranya ini perhatikan supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khitan. Yakni memotong daging yang lebih. Kenapa kok khitan ini wajib? Karena apabila masih tersisa di situ, masih ada daging yang lebih, maka mau tidak mau najasah yang namanya kencing itu akan tersisa di dalamnya. Sehingga apabila seseorang melakukan sholat atau melakukan istinja, tidak akan bisa membersihkan sesuatu yang menempel pada daging lebih ini kecuali kalau daging itu harus dipotong. Kalau enggak dipotong maka akan tersisa najasah tersebut. Bagaimana dia akan melakukan sholat kalau masih ada najasah yang menempel pada badannya, diterima ataukah tidak sholatnya? Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, apabila seseorang telah sampai pada usia baligh, khitan bagi dia hukumnya adalah wajib. Karena ibadah bagi dia hukumnya sudah wajib. Dan dia tidak bisa melakukan sholat kecuali dengan taharah, dan taharah itu tidak bisa terwujud kecuali dengan memotong daging yang lebih tersebut supaya air kencing itu tidak tertahan di dalamnya. Nah, adapun sebelum baligh hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah. Yang berikutnya adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, yang menghilangkan bulu kemaluan. Yang mana ini al-istihdad ini mencakup dua, yakni bulu yang ada pada kubul dan juga bulu yang ada di dubur. Ya. Yang mana ini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, min tamamit taharah, merupakan kesempurnaan taharah, kesempurnaan taharah seseorang. Yang mana apabila seseorang membiarkan bulunya, rambutnya masih tetap saja tidak dibersihkan, maka mau tidak mau sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur ada yang tertinggal di rambut tersebut. Kalau tertinggal terus kemudian dia sholat, bagaimana sholatnya? Nah, maka datanglah syariat ini memerintahkan untuk mencukur bulu tersebut, nah, supaya taharahnya itu lebih sempurna. Kemudian waqasus syarib, yang berikutnya adalah memotong kumis. Nah, memotong kumis ini juga merupakan kesempurnaan kebersihan seseorang, sehingga dia terlihat lebih bersih dan terlihat lebih indah wajahnya dengan mencukur atau dengan memotong asyarib, yaitu kumis, atau mencukurnya sama saja. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, apabila seseorang meninggalkan kumisnya itu panjang, maka kumis itu akan menutupi bibirnya. Bagaimana kalau dia makan? Dan juga pemandangannya juga menjijikkan. Bagaimana kalau dia makan? Kalau makan berarti harus pertama tangannya yang kiri harus menyingkap, menaikkan kumisnya, terus kemudian baru bisa makan. Kalau enggak gitu nanti makanannya akan ini apa akan terhalang, akan tertahan di kumisnya. Ada yang nyantol di kumis. Nah, maka ini adalah bagian dari kebersihan memotong kumis atau mencukurnya, dan bagian dari keindahan. Oleh karena itu syariat ini datang memerintahkan untuk memotong atau mencukurnya. Nah, dan juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, bayangkan juga apabila kumis seseorang itu panjang, terus kemudian dia mempunyai anak bayi yang masih kecil, kemudian dia mencium anaknya, bagaimana kira-kira bayi tersebut, terganggu apa enggak dengan kumis yang panjang itu? Tentunya sangat terganggu sekali. Maka cukurlah atau potonglah kumis, dan peliharalah jenggot. Yang mana membiarkan jenggot ini adalah jamal, ini adalah keindahan, ketampanan itu terletak pada jenggot seseorang. Kalau jenggotnya panjang, masya Allah, tampan. Ya Pak? Iya. Iya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bersumpah, bersumpahnya dengan ini. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Walladzi zayyana ar-rijala bil-luha." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dan demi zat, yaitu demi Allah, yang telah menghiasi orang laki-laki itu dengan lihyahnya, dengan jenggotnya." Jenggot ini adalah perhiasan yang dimiliki oleh laki-laki. Tapi kalau kumis bukan perhiasan, akan tapi itu adalah sesuatu yang mengganggu dan yang menjijikkan dan tidak bersih yang demikian ini. Nah, apalagi kalau sampai diadakan kontes, kontes apa, kumis yang paling panjang. Waduh, nah ini mungkar lah yajus. Ya. Kemudian yang keempat adalah taklimul atfar, memotong kuku. Yani kuku itu masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kalau dia panjang maka potonglah kuku tersebut. Dan ini adalah taharah, kebersihan. Karena apa? Karena kalau kuku itu panjang, mau tidak mau akan ada suatu kotoran yang menempel pada padanya. Kalau kuku itu panjang, bagaimana air wudu itu akan sampai pada padanya, pada jari-jari secara sempurna. Maka ini merupakan kamalut taharah, untuk kesempurnaan taharah. Kemudian yang kelima adalah nadful iwir, mencabut bulu ketiak. Yang mana mencabut bulu ketiak terdapat padanya faedah, yaitu apa? Untuk kebersihan. Karena apabila bulu ketiak itu dibiarkan, apa yang muncul? Bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Orang tidak mendekat, bahkan menjauh karena bulu ketiaknya. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar, kemudian sebelahnya luar biasa baunya dari ketiaknya. Nah, itu sangat mengganggu sekali, mengganggu orang yang sholat. Dan ini banyak ada ya, macam-macam, ada yang bau rokok, ada yang bau ketiak, ada yang bau keringat. Nah, maka untuk menghindari dari bau tersebut, maka syariat datang memberikan perintah untuk mencabut atau mencukur bulu ketiak untuk kebersihan. Maka barakallahu fikum, semuanya ini yaitu selain daripada khitan, yakni al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, atau qasus syarib, memotong kumis dan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, seluruhnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu 40 hari. sebagaimana dalam Sahihain muttafaqun alaih, wuqitalana, telah diberi waktu untuk kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada kami, alla yazida min arba'in, untuk tidak lebih dari 40 hari. Kuku enggak boleh lebih dari 40 hari. Bulu kemaluan enggak boleh lebih 40 hari. Memotong kumis tidak boleh lebih. Kemudian bulu ketiak tidak boleh lebih dari 40 hari. Nah, ini adalah batasan waktu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi ya banyak mereka yang belum 40 hari kukunya sudah panjang. Belum sampai 40 hari kumisnya sudah panjang. Bulu bawahnya juga sudah panjang, ketiaknya sudah panjang. Bagaimana? Maka hendaklah dia memotong atau mencukurnya kapan dia membutuhkan. Kalau sudah panjang segera dipotong atau dicukur. Jangan nunggu 40 hari. Untuk kebersihan, untuk taharah, supaya taharahnya sempurna. Akan tetapi kalaupun lebih, ya, kalaupun lebih, maka jangan sampai melampaui 40 hari. Kalau melampaui 40 hari, maka dia berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 40 hari, itu batas akhir. Adapun kapan melakukan kebersihan tersebut, kapan dia membutuhkannya. Ketika sudah panjang butuh untuk dipendekkan atau dihilangkan, maka dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini maka dengan ini masyar muslimin rahimakumullah jami'an, selesailah kita dari babul madhi wa ghairihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita dan juga orang tua kita dan juga masyayikh kita. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Ya. Lah, itu kapan kalau sudah butuh melewati bibir, ya dipotong. Kalau sudah mendekati, nah, dipotong. Ya. Kalaupun dibiarkan, paling banyaknya 40 hari. Lebih dari 40 hari dosa. Tapi kapan memotongnya? Ketika panjang, ketika dia butuh untuk memotong, maka dia potong. Wallahu a'lam bishawab. Yani kalau sudah menempel bibirnya sudah merasa terganggu, ya sudah dipotong. Nah, dan juga demikian juga pemandangannya juga enggak bagus. Ya, kalau batasan ya tadi, batasan bolehnya itu sampai 40 hari, lebih daripada itu maka berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nih. Mencuci baju biar suci. Mencuci baju biar suci. Ya nih, ya dengan digosok, mencuci itu di apa? Dicelupkan kepada air kemudian digosok. Tidak. Apakah harus? Apakah mencuci baju supaya suci harus mengalir? Tidak. Karena apa? Selama air itu bersih mensucikan, maka baju itu menjadi suci. Karena airnya mensucikan. Kecuali kalau mencucinya itu dengan air najis, yang tidak bisa digunakan untuk mencuci. Tapi kalau mensucikan atau mencucinya dengan air yang bersih, yang suci, ya bisa mensucikan. Karena kan ada air yang suci dan mensucikan, dan ada yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada air yang najis. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, kalau sudah bercampur dengan sesuatu, ya, sudah bercampur dengan sesuatu benda yang lainnya, sehingga tidak dikatakan air lagi, seperti air teh, kopi, susu, nah itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau airnya bersih, ya, suci, ya bisa mensucikan, walaupun tidak mengalir, tidak harus mengalir. Nah, wallah alam bisawab. Yang penting sifat dari najis itu hilang, itu intinya. Ya, kalau misalnya kencing, kemudian baunya hilang. Kalau bekas kotoran, kotorannya hilang, baunya hilang. Itu. Wallah alam bisawab. Walaupun tidak mengalir. Iya, ya, intinya bersih. Ya, kalau dalam hadis nutful ibid, mencabut bulu ketiak. Apa faedah dari mencabut? Kalau mencabut itu nanti tumbuhnya lama. Tapi kalau mencukur nanti tumbuhnya cepat. Tapi wallah alam bisawab, yang penting bersih. Apakah mencabut atau mencukur, yang penting membersihkan ketiak. Wallah alam bisawab. Apa kalau teknisnya misalnya lantai seperti keramik ini, iya, kalau kena najis seperti pipis itu gimana? Kalau kan disiram kan makin melebar, iya. Kalau seperti itu disiram aja, disiram saja atau gimana? Nah, barakallahu fikum, membersihkan air kencing yang di lantai. Ya, dengan air. Ya, dengan air digosok. Yang penting tadi sifat dari najis itu hilang. Kalau misalnya antum siram dengan itu sifat najisnya hilang, ya sudah, selesai. Kemudian dilap dengan kain yang basah, kemudian sifatnya hilang, ya sudah, selesai. Kalau misalnya air kencing kemudian dilap dengan kain yang kering, kan yang kering, tentunya masih bau apa enggak? Masih bau. Tapi misalnya air kencing kemudian dilap dengan kain yang kering, awalnya bau, terus kemudian kena angin, kena panas, hilang baunya. Suci apa najis? Ya suci, karena ada sesuatu tempat itu bisa suci dengan angin, yaitu dengan sendirinya. Yang penting sifatnya hilang. Yang penting sifatnya hilang. Misalnya air kencing, tidak ada yang bersihkan di luar, di lantai. Terus kemudian kepanasan, kena angin, terus kemudian sifatnya hilang dan juga baunya hilang. Suci apa najis? Suci. Karena naam mensucikan itu bisa dengan usaha kita sendiri, ada suci itu ya dengan alami, ya demikian contohnya. Yang penting sifatnya tadi. Allah alam bisawab. Walaupun ketika dipel kan, kalau secara teori berarti akan semakin menyebar. Tapi yang penting sifatnya hilang itu cukup sudah. Allah alam bisawab. Yes. Bagaimana hukum air kencing bayi saat yang belum disapu tapi sudah makan pisang? Iya, berarti sudah makan. Ya, air kencingnya sama dengan hukumnya sama dengan air kencingnya orang besar. Iya. Iya. Saya kan sudah makan pisang. Iya. Syaratnya belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu pun bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Nih, monggo. Kalau mencukur kan misalnya nyukur naik ke Jumat, nyukur kemaluan. Apakah ada sunnahnya mencukur bulu atau rambut ini pada hari Jumat? Wallahualam bisawab. Saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Ya Allah alam bisa barangkali ada yang pernah dapat faedah yang demikian. Ada yang pernah dapat faedah mencukur hari Jumat? Ada yang pernah? Iya, wallah alam bisawab. Kalau bukan mengatakan tidak ada, tapi anda mengatakan wallah alam, saya tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas, kapan mencukur? Ketika butuh. Untuk mencukur, dicukur. Ketika panjang, dicukur. Adapun pengkhususan hari Jumat, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ya. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.